السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حضرين والمسلمين والمسلمات، demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sore yang berbahagia ini pada tanggal 13 Syawal 1440 Hijriah, kembali kita lanjutkan setelah libur Ramadan pembahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari dalam kitab Tauhid, dan masih kita di dalam bab yuriduna ayyubaddilu kalamullah, mereka ingin merubah kalamullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan bantahan terhadap Al-Jahmiyah dan para pengingkar-pengingkar sifat Allah, sifat yang layak dengan kebesarannya, bahwasanya Allah berbicara dengan huruf dan suara dengan pembicaraan yang tidak serupa dengan makhluknya. Bukan bermakna lain, bukan bermakna majas, tidak. Tetapi kalamul haqiqi, ucapan dan firman yang haqiqi. Dan kita akan ambil hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, alhamdulillah. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو نعيم telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aym قال حدثنا الأعمش telah menceritakan kepada kami الأعمش سليمان بن مهران أن أبي صالح dari أبو صالح أن أبي هريرة رضي الله عنه رسابة يقول يا أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دل النبي صلى الله عليه وسلم بليه برسبدا يقول الله عز وجل الله عز وجل برفرمن الله عز وجل بركاته الله عز وجل بربيشارة dengan perkataan, dengan firman, dengan ucapan yang layak dengan kebesaran, tidak serupa dengan ucapan makhluknya. Dan ucapan Allah ada hurufnya. Sekiranya tidak ada hurufnya, enggak mungkin akan didengar oleh Jibril. Dan tidak mungkin juga akan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan bagaimana bentuk ketidakserupaan ucapan Allah. Ketika Allah berbicara, malaikat pingsan. Tapi kalau kita teriak sekuat apapun, masih apa mau pingsan? Ini Allah Azza wa Jalla berbicara, malaikat pingsan. Tunduk, takut. Dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah semuanya hak. Beda dengan ucapan manusia, kebanyakan ucapannya sia-sia. Itu sebabnya disuruh banyak berzikir. Nah, itu sebabnya dikatakan kebanyakan anak Adam ini diceburkan ke dalam api neraka gara-gara apa? Lisan. Beda ucapan Allah Azza wa Jalla. Dan ini dikatakan hadithul kursi. Itu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan qala Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman, as-sawmu li, puasa itu adalah li, milikku. Apa maknanya? Puasa ini dominannya orang berpuasa lillah Azza wa Jalla. Maka dikatakan as-sawmu li. Jadi kebanyakan dominannya orang ikhlas. Kenapa kita tidak bisa melihat orang puasa apa tidak secara ya sepintas? Tidak tahu kita. Kecuali nanti ketika disuruhkan apa? Makan, disuruhkan minum, minuman. Baru nampak, oh ini orang puasa, ini orang tidak puasa. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Dan orang yang berpuasa, dia masuk rumah, dia mau berbuka, hanya dia dengan Allah yang tahu. Secara lahir, secara sepintas, orang lihat, oh ini tidak bisa dibedakan, ini puasa atau tidak. Mana yang lain? As-sawmuli wa ana ajzi bihi, puasa itu milikku dan aku yang membalasnya. Itu hadis lain menerangkan kullu amali ibni Adam yudha'af, seluruh amalan anak Adam dilipat gandakan dari 10 sampai 700 illa shiyam, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, kalau puasa hanya Allah Azza wa Jalla yang melipat gandakannya sehingga tidak tahu berapa kelipatannya. Dan ini diantara amalan yang hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu jumlahnya saking besarnya. Ia da'u syahwatahu, dia tinggalkan syahwatnya. Dia tinggalkan syahwatnya. Ya. Apa syahwatnya? Makan. Apa juga? Minum. Apa juga? Berhubungan. Dan segala yang mubah, yang membatalkan puasa, dia tinggalkan hal itu min ajli, karena Allah. Karena Allah, maka benar-benar seperti apa disebutkan dalam hadis Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan imanan wah ihtisab, imanan biwujubi, mengimani wajibnya, wahtisaban yahtasibul ajr, dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Yang mana saking besarnya pahalanya hanya siapa yang tahu? Allah. Jadi kita ini beribadah, puasa dan ibadah yang lainnya harus benar-benar karena Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih zat puasa yang sudah tidak ada yang tahu kecuali antara kita dengan Allah, tambah dikuatkan lagi untuk karena Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, as-sawmu junnah, puasa itu adalah perisai. Perisai dari dua. Pertama, di dunia. Bagi muda-muda yang tidak mampu menikah, perisai dari syahwat. Ya, perisai dari syahwat. Kemudian yang kedua, perisai di akhirat. Yaitu menjaga orang dari api neraka. Maka lihat, ya ma'asyar syabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang mampu menikah, silakan menikah. Kenapa? Fa innahu awaddu lil basar. Dia lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil faraj, lebih menjaga kehormatan dan kemaluan seseorang. Karena dia punya istri. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, yang tidak mampu maka hendaklah dia saum, puasa. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَى, puasa itu wija, ya, dia sebagai perisai. Perisai apa? Dari melampiaskan nafsu. dikarenakan tidak ada makanan yang masuk, tidak ada minuman yang masuk, maka dengan izin Allah itu akan menurunkan tensi syahwatnya. Adapun di akhirat tadi, wija minan nar, junnah, penghalang dari api, api neraka. Walisaimi farhatan, dan orang-orang yang berpuasa Allah berikan dia dua kebahagiaan, dua kegembiraan, ya, dua kegembiraan, dua kesenangan. Farhatun hina yuftir, kegembiraan ketika dia berbuka. Berbuka di sini adalah berbuka hari hari raya. Ya, berbuka tiap hari saja senang, apalagi sekali-kali. Udah enggak puasa lagi yang wajib gitu. Wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla membawa apa? Pahala puasa. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan atau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kemudian Allah siapkan dia satu pintu khusus dari Ar-Rayyan, tidak ada yang bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka bertemu dengan Allah membawa puasa, a'zamu farhah. Ini kegembiraan yang paling agung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa la khalufu fami as-sha'imi atyabu 'inda Allah min rihil miski." Bau mulut orang yang berpuasa, ia bau karena tidak ada makanan masuk, bukan karena tidak sikat gigi. Ya, karena makanan yang tadi kita makan waktu sahur sedang diproses, udah gak ada yang masuk lagi, itu yang bau. Kenapa? Sedang membusuk, naik baunya ke atas. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Azza wa Jalla, atyabu 'inda Allah min rihil mis, lebih wangi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari wangi rajanya minyak wangi. Apa itu? Kasturi. Kasturi adalah rajanya minyak minyak wangi. Ini karena ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bau mulutnya orang berpuasa a'zamu min dami syuhada. Bagaimana Ibnu Hajar rahimahullah katakan, ya, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih besar, lebih dahsyat, ya, dibandingkan darahnya orang yang mati syahid. Kenapa? Karena hadis lain menerangkan tentang orang yang mati syahid, al-launu launud dam. Orang yang mati syahid hari kiamat darahnya masih segar. Warna-warna darah warih-rihun mis. Wangi-wangi kasturi. Sekarang darah orang mati syahid seperti wangi kasturi. Sekarang bau mulut orang berpuasa lebih dahsyat, lebih agung. Ya. Lebih wangi. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi dari kasturi. Jadi kita katakan bau mulut orang yang berpuasa lebih agung dari darahnya orang yang mati syahid. Tapi bukan berarti mati syahid dikalahkan dengan bau mulut, enggak. La yalzam, kata Ibnu Hajar, tidak ada kelaziman, keharusan. Ya, ini hanya menjelaskan bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi, lebih agung, begitu, lebih agung daripada darahnya orang yang mati mati syahid. Baik, para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini memiliki banyak faedah. Faedah yang pertama, dan ini menjadi syahid, fihi itsbat qaulillah azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalali. Hadis ini menerangkan kalam Allah azza wa jalla. Allah berbicara yang layak dengan kebesarannya. Maka dari sini kita bisa menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mengingkari Allah berbicara, seharusnya dia ingkari Al-Quran, seharusnya dia ingkari hadith pun kursi. Kenapa Al-Quran kalam Allah, hadith kursi juga apa? Kalam Allah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, azimu fadli shaum idza kana lillahi azza wa jalla. Agungnya pahala puasa, tetapi puasa itu agung apabila karena Allah azza wa jalla. Kalau karena manusia, karena makhluk, atau karena kesehatan. Karena ada orang puasa supaya sehat. Ya itulah dapatnya. Di akhirat, malahu min nasib, tidak dapat bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menerangkan agungnya keutamaan shaum apabila karena siapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya dari hadis ini, fihi itsbat anna al-jazaa' akbar min al-'amal bi fadlillah 'azza wa jalla. Hadis ini menerangkan balasan lebih besar daripada amalan. Itu semuanya karena karunia siapa? Karena Allah azza wa jalla. Bayangkan. Ya. Puasa tidak ada ketentuannya berapa pahala yang saking agung. Sementara dia puasa hanya 30 hari. Ya, atau puasa 3 kali sebulan. Puasa 3 kali sebulan. Atau puasa hanya Senin, Kamis setelah yang wajib loh tentunya. Atau puasa 6 hari bulan Syawal setelah yang wajib tentunya. Tanpa agungnya. Jadi hadis ini menetapkan balasan lebih besar dari apa? Amalan. Itu semuanya karena apa? Fadlullah, karunia Allah azza wa jalla. Maka cocok Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, lan yanjua ahadu minkum bi'amalihi. Tidak ada yang bisa masuk surga dengan amalan. Artinya barter. Membayar surga pakai amalan gak bakalan masuk surga. Tapi benar-benar kita masuk surga dengan rahmat siapa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan rahmat Allah ada pada amalan. Maka amalan adalah asbab. Sebab yang memasukkan orang ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, as-shaum, puasa, di antara amalan yang jauh dari perbuatan riya. Di puasa, ini di antara amalan yang lebih jauh dari perbuatan riya. Dibandingkan amalan yang lain. Meskipun ya bisa terjadi apa? Riya. Tapi dia yang paling jauh, atau dia di antara amalan yang jauh dari perbuatan riya. Apa itu? As-shaum. Kemudian berikutnya, hadis ini menerangkan la yamna min isti'mal siwak. Tidak menghalangi kita untuk menggunakan siwak karena bau mulut. Kenapa tidak menghalangi kita untuk ya memakai siwak dikarenakan bau mulut? Karena khalup itu bukan bau gigi. Tapi bau apa? Perut yang kosong. Perut yang kosong ini gak akan berhenti bau. Kecuali apa? Diisi. Kalau diisi baru berhenti bau. Tapi kalau dikasih siwak atau mau dikasih pasta gigi, gak berhenti bau. Kenapa? Bukan giginya yang bau. Maka tidak ada ta'arud. Karena Syafi'iyah mengatakan yukrah, dimakruhkan bersiwak ketika zawal. Kenapa? Akan merubah bau mulut. Bagi kita katakan bahwasanya Hadis ini tidak menghalangi orang untuk memakai siwak di siang bulan Ramadan. Kenapa? Karena khalur itu bukan bau, bau gigi, tapi bau apa? Bau mulut yang datang dari dalam perut yang kosong. Khalur itu dia hadis yang pertama. Fadhal. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq ibn Hammam as-Sun'ani al-Yamani. Qala akhbarana Ma'mar. Beliau berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar. Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Basri. An-Hammam dari Hammam ibn Munabbih al-Tabi'i. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Apa kata beliau? Qala anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama Ayyub yaghtasilu 'uryanan." Ketika Nabi Ayyub sedang mandi telanjang. Ketika Nabi Ayyub sedang mandi telanjang. Kharra alaihi rijlu jaradin min dhahabin. Tiba-tiba jatuh kaki belalang emas. Jadi kaki belalangnya dari emas nih para jemaah. Jatuh kaki belalang emas. Faja'ala yahfi fi thawbihi. Akhirnya Nabi Ayyub kumpulin kaki-kaki belalang emas ini. Langsung ditaruh di sarungnya, di kainnya. Begitu sedang dikumpulkan, dimasukkan ke dalam kainnya. Fanada rabbahu. Ada huwa syahid dalam hadis ini, dalam bab ini. Rabbnya memanggil dia. Namanya memanggil pakai apa? Ya, pakai tongtong. Ya, suara. Ya, fanada rabbahu. Ya, maka dia dipanggil oleh Allah. Apa panggilan Allah? Ya Ayyub. Hai Ayyub. Alam akun aghnaytuka amma tara. Bukankah aku telah memberikanmu kekayaan sebagaimana yang kau lihat? Apa kata Ayyub alaihissalatu wassalam? Qala bala ya Rabb. Maka Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam menjawab, benar ya Allah, kau sudah kasih aku kekayaan. Walakin la ghinan bi an barakatika. Tetapi aku tidak pernah tidak membutuhkan keberkahanmu ya Allah. Aku tidak pernah tidak membutuhkan apa? Keberkahanmu, kebaikanmu. Ya, kaki emas, kaki belalang emas jatuh ini. Masa dibiarin begitu saja? Aku tidak pernah tidak membutuhkan ya keberkahanmu, kebaikanmu ya Allah. Tayyib. Penjelasan hadis ini, poin yang pertama para hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Fihi jawaz al-ightisal 'uryanan fi makanin khali. Boleh mandi telanjang di tempat tersembunyi. Adapun di tempat ramai, dan ini banyak kaum muslimin sudah melalaikan. Enak saja hanya pakai sempak. Ini haram. Tambah fatal lagi apa? Nonton apa? Atlet renang. Ada enggak renang pakai celana panjang begini? Atau taruhlah sampai setengah betis ada? Enggak ada ya. Ini hati-hati nih para jemaah. Lebih parah lagi nanti atletnya perempuan. Musibah. Ini aurat haram. Jadi boleh mandi telanjang di tempat sepi sebagaimana disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Maka di sini Imam Al-Bukhari berdalil boleh mandi telanjang fil khalwah, tempat sepi, ya. Wa man tasattara, artinya tempat sepi terbuka gitu loh. Siapa yang menutup diri hatta di tempat sepi tetap pakai celana panjang lebih bagus. Tapi andai kata tempat sepi itu sepi dia telanjang, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Sebagaimana kisahnya Nabi Allah Musa, kaumnya mandi berjamaah. Ya, dia mandi jauh. Dan dikatakan oleh kaumnya dengan memperolok-olok Nabi Allah, auzubillah, ini Musa ini pasti ada sesuatu di buah pelirnya ini gitu. Pak, makanya sebabnya dia tidak ngumpul mandi sama kita. Akhirnya Allah ingin perlihatkan. Ternyata Pak, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala batunya tempat meletakkan sarungnya, pakaiannya lari. Dikejarlah oleh Nabi Musa, lupa dirinya tidak pakai sarung. Lewat di depan kaumnya yang sedang mandi itu. Akhirnya kaumnya mengatakan, apa? Tidak ada apa-apa kok. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menerangkan kemuliaan Nabi Ayyub yang bersabar. Sehingga Allah Azza wa Jalla berikan dia kaki, apa? Kaki belalang emas. Ya. Ini karena kesabaran beliau. Inilah akibat sabar itu para jemaah. Dan juga sabar diantara perbuatan bighairi hisab, yang ganjarannya tidak ada kelipatannya, saking banyaknya. Puasa kemudian apa? Sabar. Nah, karena kesabarannya waktu sakit sampai ditinggal oleh kampungnya, bahkan diusir, ditinggal oleh anaknya, keluarganya, istrinya ya, yang mengurus dia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukan ujiannya, dari satu sisi ujian karena kebaikan itu juga ujian. Tapi apa ini balasan kesabaran? Allah Subhanahu wa taala kirimkan belalang. Yang mana belalang ini dari emas. Kaki-kakinya jatuh, Nabi Ayub kumpulin dia. Sekarang kapan kita bisa menemukan belalang emas? Emas di dalam perut bumi aja kita gali ya. Sanggup enggak sholat lagi di sekotor itu. Allah musta'an. Ya. Jadi hadis ini menerangkan apa? Fadl, keutamaan kesabaran Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala kirimkan dia belalang emas dengan dijatuhkan kaki-kakinya. Faedah berikutnya, adalah syahid menjadi bukti dalam bab ini. Fanada rabbahu ya ayyub, Allah azza wa jalla berbicara dengan ucapan yang layak, dengan kebesarannya tidak serupa dengan ucapan makhluknya. Dan inilah dia wahyu. Inilah dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam menamakan emas itu sebagai barokah. Kenapa dinamakan emas itu sebagai barokah? Karena Allah kirimkan dia tanpa harus melalui proses. Langsung kaki belalang emas. Lalu kita perlu apa? Masuk lubang tikus, lubang gua, pakai pahat, keluarin, pukul gelondong, kasih raksa, setelah itu lagi dipanasin, baru keluar, pisah emas dengan itunya. Jadi Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam menamakan emas itu sebagai apa? Barokah, karena beliau mendapatkan emas itu tanpa apa? Tanpa sun adami, ada campur tangan manusia. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan manusia sehebat apapun tidak bisa tidak membutuhkan siapa? Allah. Manusia tidak bisa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan Nabi Ayub adalah manusia yang Allah istimewakan sebagai nabi. Kenapa? Karena beliau kaitannya dengan urusan dunia tetap suka. Apa itu emas? Ya. Uang aja dijatuhin bagaimana? Nah, senang kita para jemaah? Senang. Apalagi ini apa? Emas. Jadi, hadis ini menerangkan Nabi Ayub adalah manusia biasa yang Allah istimewakan dengan kenabian dengan bukti dia sebagai manusia dia tetap ya ingin mendapatkan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak tercela. Yang tercela itu ketika dunia ini menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla, dua hadis yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah maghrib kita lanjutkan di Masjid Aisyah dan berlanjut nanti malam Kamis di Masjid At-Taqwa di situ insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Alhamdulillahirabbil alamin.